Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo merasa pesimis program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi atau MP3EI bisa berjalan mulus di tataran implementasi. Menurutnya, selama jajaran birokrasi masih tidak taat azas seperti yang terjadi saat ini, maka kondisi ideal dari target pelaksanaan proyek MP3EI akan jauh panggang dari api. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seandainya Bapak menjabat sebagai pimpinan negara dan pemerintahan, langkah apa yang akan Bapak lakukan? Ya, sebetulnya gampang. Perencanaan ini semua sudah hebat, angkanya sudah hebat. Tinggal taat asas. Taat asas mereka yang tidak taat asas di dalam perencanaan itu, macam-macam, ya, copot. Presiden itu sebagai kepala pemerintahan, itu kan manajemen personil yang paling penting. Bukan manajemen politiknya saja gitu. Manajemen personil itu, menteri yang tidak, menteri itu ditarget. Pemimpin-pemimpinnya pejabat yang lain itu ditarget. Polisi, kasih waktu, kejaksaan, selesaikan ini dalam waktu 2 minggu. Gak bisa selesai, copot, dan dicopot beneran harusnya. Menteri-menteri, menteri SDM, target mau apa, bikin lifting pak, begini-gini. Setengah jalan gak bisa, kapan ini? Kalau bulan depan saya ukur bisa gak? Ukurannya berapa? Gak memenuhi target, ganti. Itu yang tidak dilakukan sekarang kan gitu. Misalnya Menteri Pertanian, itu kan ada swasembada gula, ada swasembada pangan tahun 2014. Siapapun yang ngurusi yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan di Indonesia pasti tahu itu semua omong kosong, nggak mungkin tercapai. Nah, nggak bisa lalu evaluasinya nunggu 2014, keburu hancur kita. Jadi setiap bulan itu kan, setiap minggu kan ada sidang kabinet. Semua harus bikin parameter-parameter. Sehingga menteri-menteri itu kemudian juga memberi target ke dirjen, targetnya ke dirjen, ke direktur, begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan harus real, kalau nggak mampu tak copot, gitu. Ini enggak, males, rajin, pinter, goblok, nah, itu sama aja, dia nikmatin aja semua. Gitu. Jadi masalahnya lagi-lagi di manajemen pemerintahan ya, Pak Her? Iya, iya. Kalau lihat angka-angkanya sih bagus lah gitu ya. Hanya tinggal taat asasnya dan sanksi terhadap pelanggaran taat asas itu yang belum kelihatan dan belum nggak ada. Dan itu padahal kuncinya di sana. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.